Kemudian hadis berikutnya, bab berikutnya, babu nahyu man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa arada an yudhahhiya an akhdhi syai'in min syi'rihi aw adfarihi hatta yudhahhiya. Bab larangan bagi orang yang masuk atau memasuki 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, warada an yudhahhiya, dan ia ingin melakukan penyembelihan kurban, an akhdhi syai'in min syi'rihi, dilarang baginya mengambil sebagian dari rambutnya, au adfarihi, atau kuku-kukunya, hatta yudhahhiya, sehingga dia menyembelih kurbannya. Nah, ini larangan yang lain, yaitu seseorang yang masuk bulan Dzulhijjah. Nah, seperti sekarang kita ini, ya, kita berada di 10 pertama dari bulan Dzulhijjah, ya. Dan ini sangat terkait dengan kondisi kita sekarang, di mana kita masuk pada bulan Dzulhijjah mulai hari Kamis, ya, tanggal 1. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Sekarang tanggal 4. Nah, bagi orang yang mulai masuk bulan Dzulhijjah, dan hukum ini berlaku pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, kemudian orang tersebut ingin berkorban, yakni dia berkorban, memang dia yang ingin berkorban, dalam arti bukan dia hanya diikutkan dalam kurbannya atau kurban dalam suatu kurban. Semisal seorang anak, orang tuanya ingin berkorban, orang tuanya yang membeli kambing dengan uangnya, maka dia ingin berkorban untuknya dan keluarga. Maka saya sebagai anak boleh memotong rambut, boleh memotong kuku, tapi orang tua tersebut yang dia sebagai orang yang ingin berkorban, dialah yang terkena larangan ini. Dia yang terkena larangan ini, sehingga anggota keluarganya yang hanya ikut kurban, ikut dalam pahala kurban, dia tidak terkena larangan tersebut. Ya. Sampai kapan larangan itu berlaku? Hatta yudhahhiya, sampai dia menyembelih kurbannya. Sampai dia menyembelih kurbannya. Sehingga kalau misalnya dia kok mengakhirkan kurbannya tanggal 11 baru kurbannya, sudah, berarti tanggal 10 pun dia belum boleh memotong. Kok dia mengakhirkan sampai tanggal 12, berarti sebelum itu belum boleh memotong rambut atau kuku. Sampai dia kurban baru dia diperbolehkan memotong rambutnya atau kukunya. Hal ini berdasarkan hadis an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu dhibhun yadhbahuhu, siapa yang punya dhibhun, sembelihan, yadhbahuhu, yang hendak dia sembelih, ya, dia memiliki hewan kurban yang mau dia sembelih. Fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah, apabila uhilla hilalu Dzulhijjah, yakni masuk terlihat hilal Dzulhijjah, yakni masuk tanggal pertama bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka jangan sekali-kali dia mengambil sebagian dari rambutnya, wala min adfarihi, tidak pula sebagian dari kuku-kukunya, syai'an, sedikit pun, hatta yudhahiya, sampai dia menyembelihnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, kiranya itu hal yang jelas. Kemudian dalam riwayat yang lain selain riwayat Muslim, ada lafaz tambahan wala min basharatihi, juga tidak boleh mengambil sebagian dari kulitnya. Nah, ini riwayat yang lain. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah menyebutkan wa zada ghairu Muslim wala min basharatihi, yakni min jildihi, jangan pula dia mengambil sebagian dari kulitnya. Nah, jadi kalau begitu tiga hal yang dilarang: mengambil rambut atau kuku atau kulit. Kemudian apa hikmahnya? Kenapa dilarang? Apa tujuannya? Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan aradallahu an yaj'ala li'ibadihi alladhina lam yahujju wa ya'tamiru nasiban min sya'airin nusuk. Allah hendak menjadikan bagi hamba-hambanya yang tidak haji, tidak umrah, sebagian dari syiar-syiar haji dan umrah. Ya, Allah ingin menjadikan bagi mereka yang tidak haji dan tidak umrah sebagian daripada syiar-syiar haji dan umrah, agar ada keserupaan. Mungkin agar kita mengingat mereka yang haji dan umrah. Kita tahu bahwa yang haji dan umrah dilarang apa? Dilarang melakukan beberapa hal. Mahdzurat al-ihram, larangan-larangan dalam ihram, diantaranya adalah memotong kuku, memotong rambut sampai selesai ihramnya, sampai tahallul baru diperbolehkan. Nah, ketika haji, mereka jemaah haji melakukan itu. Kita yang tidak haji diberi kesamaan hukum dalam hal ini bagi yang ingin menyembelih kurban. Nah, tampak di sini agar kita terkait dengan mereka, ada kesamaan dengan mereka, agar kita juga menjiwai apa yang mereka rasakan. Nah, sehingga seperti yang dikatakan Asy'ab bin Utsaimin rahimahullah, Allah menghendaki agar yang tidak haji dan tidak umrah juga merasakan sebagian daripada syiar-syiar haji dan umrah. Nah, inilah hikmah dilarangnya hal tersebut. Wallahu a'lam, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Dan kita ingatkan pula diri kita masing-masing, ya, dalam hari-hari ini untuk lebih banyak melakukan amal saleh, lebih daripada biasanya, diusahakan begitu. Karena apa? Karena ini adalah hari-hari yang sangat mulia, hari-hari yang sangat mulia, yang amal soleh di waktu-waktu itu lebih utama daripada hari-hari yang lain. Bahkan tidak ada hari-hari yang lain yang dapat menyamainya, kecuali seperti kata Rasulullah SAW, orang yang berjihad fi sabilillah kemudian tidak kembali. Nah, jadi gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kepada kita taufiknya untuk itu. Allahu a'lam bissawab.